بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan wal qa'idatu tsalitsatu, dan kaidah yang ketiga, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang yang berbeda-beda di dalam ibadah-ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikata, wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihina, wa minhum man ya'budul ahjara wal-ashjara, wa minhum man ya'budus syamsa wal-qamara. Di antara mereka ada yang mengibadahi para malaikat. Di antara mereka ada yang mengibadahi para nabi dan orang-orang saleh. Di antara mereka ada yang mengibadahi bebatuan dan pepohonan. Dan di antara mereka ada yang mengibadahi matahari dan bulan. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka serta tidak membeda-bedakan di antara mereka. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan القاعدة الثالثة, kaidah yang ketiga, أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من المشركين, bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم diutus kepada orang-orang dari kalangan orang-orang musyrik. Minhum man ya'budul malaikata, wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara, wa minhum man ya'budul asnama wal ahjara wal ashjara, wa minhum man ya'budul awliya'a was salihina. Di antara mereka ada yang mengibadahi para malaikat. Di antara mereka ada yang mengibadahi matahari dan bulan. Di antara mereka ada yang mengibadahi patung-patung, bebatuan dan pepohonan. Dan di antara mereka ada yang mengibadahi para wali dan orang-orang saleh. Wahada min qubhi syirki anna ashabahu la yattami'una ala syai'in wahidin. Dan ini termasuk di antara keburukan syirik, yaitu bahwasanya para pelakunya tidaklah bersatu dalam satu perkara. Bikhilafil muwahhidina, berbeda dengan para ahlu tauhid. Fa inna ma'budahum wahidun subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sesembahan mereka satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Apakah sesembahan-sesembahan yang berbeda-beda lebih baik ataukah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa yang menundukkan segala sesuatu? Tidaklah kalian mengibadahi selain Allah, melainkan sekedar nama-nama yang kalian namai. Famin salbiyati syirki wa abatilihi anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'uhum dhabitun. Maka di antara keburukan syirik dan kebatilannya adalah bahwasanya para pelakunya berbeda-beda di dalam ibadah-ibadah mereka. Tidak ada satu ketentuan pun yang menyatukan mereka. لأنهم لا يسيرون على أصل. Karena sesungguhnya mereka tidaklah berjalan di atas sebuah landasan. وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين. Mereka hanyalah berjalan di atas hawa nafsu mereka. Dan propaganda-propaganda orang-orang yang menyesatkan. Fatakthuru tafarruqatuhum. Maka perpecahan-perpecahan di antara mereka banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebuah permisalan, yaitu seorang lelaki, yaitu budak, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat lagi berselisih, dan seorang budak, yang dimiliki secara penuh oleh seorang lelaki. Apakah kedua budak tersebut sama? Segala puji hanya bagi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. فَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ مِثْلُ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَعْبُدُهُ يُعَبِّدُهُ شَخْصٌ وَاحِدٌ يَرْتَاهُ مَعَهُ. Maka orang yang beribadah kepada Allah semata seperti seorang budak yang diperbudak oleh satu orang saja, yang ia tentram bersamanya. Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartahu ma'ahu. Ia mengetahui maksud-maksud orang tersebut, mengetahui keinginan-keinginannya dan tentram bersamanya. Lakinnal musyrika mithlu alladhi lahu iddatu malikina. Akan tetapi seorang musyrik seperti budak yang memiliki beberapa pemilik. Ma yadri man yurdi minhum. Ia tidak tahu siapa yang akan ia buat ridho dari para pemilik tersebut. Kullu wahidin lahu hawan. Masing-masing memiliki keinginan. وَكُلُّ وَاحِدٍ لَهُ طَلَبٌ. Masing-masing memiliki permintaan. وَكُلُّ وَاحِدٍ لَهُ رَغْبَةٌ. Dan masing-masing memiliki harapan. كُلُّ وَاحِدٍ يُرِيدُهُ أَنْ يَأْتِيَ عِنْدَهُ. Masing-masing ingin agar ia datang di sisinya. وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ. Dan karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebuah permisalan, yaitu seorang budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat lagi berselisih. يَعْنِي يَمْلِكُهُ عِدَّةُ أَشْخَاصٌ. Yaitu dimiliki oleh beberapa individu. La yadri man yurdi minhum. Ia tidak tahu siapa yang akan ia buat ridho di antara mereka. Wa rajulan salaman li rajul. Dan seorang budak yang dimiliki secara penuh oleh seseorang. Malikuhu syakhsun wahidun. Pemiliknya satu orang saja. Hada yartahu ma'ahu. Orang ini tentram bersamanya. Hada mathalun darabahu Allahu lil musyriki walil muwahhidi. Ini adalah permisalan yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang musyrik dan seorang muwahhid. فَالْمُشْرِكُونَ مُتَفَرِّقُونَ فِي عِبَادَاتِهِمْ. Maka orang-orang musyrik berbeda-beda di dalam ibadah-ibadah mereka. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَهُمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ. Dan Nabi SAW memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس وقاتل جميع المشركين وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء الصالحين لم يفرق بينهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi para penyembah berhala, memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, memerangi orang-orang Majusi, memerangi seluruh orang-orang musyrik, dan beliau alaihi salatu wasallam memerangi orang-orang yang mengibadahi para malaikat, memerangi orang-orang yang mengibadahi para wali, orang-orang saleh. Beliau alaihi salatu wassalam tidak membeda-bedakan di antara mereka. فَهَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى الَّذِينَ يَقُولُونَ أَلَّذِي يَعْبُدُ الصَّنَمَ لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي يَعْبُدُ رَجُلًا صَالِحًا وَمَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Maka kaidah ini di dalamnya terdapat bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, orang yang mengibadahi patung tidak seperti orang yang mengibadahi orang yang saleh dan malaikat dari kalangan para malaikat. لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات. Karena sesungguhnya mereka ini, yaitu yang mengibadahi patung, mereka mengibadahi bebatuan dan pepohonan, dan mengibadahi benda-benda mati. أَمَّا الَّذِي يَعْبُدُ رَجُلًا صَالِحًا وَوَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ. Adapun orang yang mengibadahi orang yang saleh, dan seorang wali dari kalangan wali-wali Allah tidak seperti orang yang mengibadahi patung-patung. وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَعْبُدُ الْقُبُورَ الْآنَ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنِ الَّذِي يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ. Dan mereka inginkan dengan ucapan tersebut bahwasanya orang yang mengibadahi kuburan sekarang ini berbeda hukumnya dari orang yang mengibadahi patung-patung. فَلَا يَكْفُرُ, maka ia tidak kafir. فَلَا يُعْتَبَرُ عَمَلُهُ هَذَا شِرْكًا, maka dan perbuatannya ini tidak teranggap sebagai sebuah kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh memeranginya. Ini ucapan mereka, adapun bantahannya insyaallah akan kita pelajari dalam pertemuan setelahnya. Wallahu taala a'lam bissawab, waffaqallahu aljami'. لما يحب ويرضى صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.